Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas sirah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita masih membahas tentang bagaimana kehidupannya sahabat yang mulia, sahabat yang paling mulia yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga pada pertemuan yang terakhir kita juga telah menyebutkan beberapa isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penunjukan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti beliau. Di antaranya beliau menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, menjadikan Abu Bakar sebagai pimpinan rombongan haji. Kemudian ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang aku temui wahai Rasulullah kalau engkau tidak ada, maka kata Rasulullah SAW, temui Abu Bakar. Ini semua isyarat dari beliau alaihissalam tentang kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertemuan kita yang terakhir juga kemarin yang belum kita selesaikan, yakni bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini terakhir ya, kemarin ya. Baik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemarin sudah kita ceritakan bahwa Umar bin Khattab tidak bisa menerima kabar tersebut. Beliau menganggap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya pergi sebentar meninggalkan kaum muslimin, nanti beliau akan kembali sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dahulu pernah meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu dari Allah, menerima perintah dari Allah untuk kemudian kembali kepada kaumnya. Maka Umar menganggap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sama kasusnya dengan Musa alaihi salam. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar tidak berada di sana, kemudian begitu mendengar ada yang menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah wafat, Abu Bakar kemudian mendatangi ya masjid dalam keadaan Umar masih ya berbicara di hadapan manusia. Kemudian datanglah Abu Bakar ke rumah atau ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian mencium jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian beliau keluar menemui manusia. Sampai di sini kemarin ya. Kemudian faqala, kemudian beliau keluar melihat Umar masih saja berbicara di hadapan manusia. Beliau mengatakan ala rislika ya Umar, ansib. Ya, pelan-pelan ya Umar, berhentilah kau berbicara. Fa'aba illa ayyatakallam. Maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu tetap saja berbicara di hadapan manusia. Falamma ra'ahu Abu Bakar la yansitu aqbala 'alan nas. Maka ketika melihat Umar tidak berhenti berbicara, Abu Bakar pun menghadap kepada manusia. Falamma sami'a an-nasu kalamahu aqbalu 'alaihi wa taraku Umar. Maka ketika melihat kehadiran dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, para sahabat pun berpaling kepada Abu Bakar untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Wa taraku Umar, dan meninggalkan Umar. Fahamidallah wa athna alaihi thumma qala. Kemudian Abu Bakar Siddiq memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan, ayuhan nas, innahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup, dia tidak mati. Qala thumma tala hadhil ayah. Kemudian kata Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum." Abu Bakar membacakan firman Allah. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul, dan sungguh telah berlalu sebelum beliau para rasul. Afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia meninggal dunia atau dia terbunuh, lantas kalian berbalik ke belakang menjadi murtad? Wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurallaha syai'an. Barang siapa yang murtad, maka sesungguhnya dia tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di hadapan manusia yang sedang dalam keadaan goncang. Umar bin Khattab, yang kita ketahui bagaimana karakter beliau yang demikian keras dan teguh sampai goncang ketika mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menggambarkan bagaimana keadaan manusia ketika itu. Fa wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna hadhihi al-ayah nazalat hatta talaha Abu Bakar yauma idzin. Seakan-akan manusia itu baru mengetahui ada ayat yang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Padahal mereka para qurra, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, seakan-akan mereka baru tahu, oh ternyata ada ayat ini dalam Al-Quran. Kapan mereka tahu? Ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat tersebut. Qala akhadahan nasu an Abi Bakar fa innama hiya fi afwahihim. Ya, mereka pun mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar, kemudian mereka mengucapkannya dengan mulut-mulut mereka. Lantas apa yang terjadi pada diri Umar? Sama. Kata Umar, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakar talaha. Demi Allah, ya, fa'ariktu hatta waqa'tu ilal ard. La tahmiluni rijalai. Ya. La tahmiluni rijlaya. Maka kata Umar, fawallahi, maka demi Allah, ketika Abu Bakar Siddiq membacakan ayat tersebut, aku baru tersadar. Ya. Sehingga ketika aku tersadar, waqa'tu ilal ard, aku pun terjatuh. Ma tahmiluni rijlaya. Kedua kakiku seakan-akan tidak sanggup lagi untuk menopang badanku. Demikian keadaan Umar bin Khattab. Fa'araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Maka baru aku sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar telah tiada. Ya. Jadi Abu Bakar lah yang menyadarkan kaum muslimin bahwa memang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Suatu realitas, suatu kenyataan yang harus diterima. Ya. Ini keadaan Abu Bakar Siddiq ketika wafatnya Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana ketenangan beliau dalam menghadapi musibah yang demikian besar tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu mulailah para sahabat mencari pemimpin mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin itu sangatlah penting di tengah-tengah kaum muslimin. Buktinya apa? Para sahabat bersegera untuk mencari pimpinan di tengah-tengah mereka. Maka kaum muhajirin, mereka tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun orang-orang ansar, mereka ingin mengangkat seorang pimpinan dari kalangan mereka. Jadi nanti akan ada dualisme kepemimpinan. Muhajirin punya seorang pemimpin, ansar punya seorang pemimpin. Ya, mereka ingin mengangkat masing-masing khalifah. Ya. Adapun al-muhajirin, mereka tadi sudah kita katakan, mereka ingin Abu Bakar, kecenderungannya pada Abu Bakar. Adapun orang-orang ansar, mereka ingin mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Ya, sayyidnya atau pemimpinnya orang-orang Madinah, kaum ansar. Ya. Kita akan simak bagaimana penuturan al-imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan para sahabat yang mencari pemimpin pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala walamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in haza hadzal hayy min ansar ila Sa'd bin Ubadah fi Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Maka orang-orang Ansar, para sahabat yang merupakan penduduk asli kota Madinah, mereka pun memilih Sa'ad bin Ubadah. Memiliki kecondongan kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya, fi Saqifah Bani Sa'idah. Ya, ketika itu mereka berkumpul di Saqifah. Saqifah itu tempat berkumpul. Ya, suatu tempat bukan rumah tapi dia memiliki naungan. Ya, memiliki tempat berlindung. Kemudian orang-orang banyak bisa berkumpul di sana. Apa bahasa kita sekarang? Hall ya. Atau auditorium ya. Pokoknya tempat berkumpul. Mereka berkumpul di sana, di Saqifah Bani Sa'idah. Wa tazala Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam wa Talha bin Ubaidillah fi baiti Fatimah. Kemudian ada tiga sahabat yang mulia, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka ketika itu menyingkir atau menyendiri berkumpul di rumahnya Fatimah. Artinya di rumahnya siapa? Rumahnya Ali. Siapa? Ali, Zubair, dan Talha. Mereka berkumpul di rumahnya Ali. Wan haza baqiyatul muhajirin ila Abi Bakar. Ya. Adapun muhajirin yang tersisa, mereka condong kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wan haza ma'ahum Usaid bin Khudair fi Bani Abdul Ashhal. Adapun Bani Abdul Ashhal, mereka memiliki kecondongan kepada Usaid bin Khudair. Jadi ini pembagian para sahabat ketika itu. Al-Ansar, mereka condong kepada Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Ali, Talhah, dan Zubair, mereka menyendiri di rumahnya Fatimah, di rumahnya Ali. Kemudian mayoritas orang-orang muhajirin condongnya kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian segelintir orang dari Bani Abdul Ashhal ya memiliki kecondongan kepada Usaid bin Khudair. Fa'ata'atin ila Abi Bakar wa Umar. Kemudian datanglah seseorang kepada Abu Bakar dan Umar. Faqala inna hadzal hayy min al-ansar ma Sa'ad ibn Ubadah fi Saqifah Bani Sa'idah. Waqad inhazu ilaihi. Sesungguhnya ya golongan Ansar mereka bersama Sa'ad ibn Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya Bani Sa'idah. Dan mereka memiliki kecondongan kepada Sa'ad bin Ubadah. Fa in kana lakum bi amri nas hajatun fa adriku qabla ay yatafaqama amruhum. Maka kalau kalian melihat diperlukan untuk menemui mereka, maka pergilah untuk menemui mereka sebelum perkara ini tidak terarah lagi. Ya, ini terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, masing-masing memiliki pemimpin. Maka orang ini yang menyarankan kepada Abu Bakar, mereka tahu, dia tahu kedudukan Abu Bakar dan Umar. Ya. Datanglah kepada mereka, selesaikan masalah ini dengan tuntas sebelum terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi lam yufza' min amrihi. Qad aghlaqa dunahu al-bab ahluhu. Dan ketika itu jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berada di tempatnya. Belum ada yang mengurus jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertutup, ditutup oleh keluarganya. Yani oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, faqultu li Abi Bakar, aku katakan kepada Abu Bakar, intaliq bina ila ikhwanina haula min ansar hatta nadhra ma hum alaih. Wahai Abu Bakar, mari kita kunjungi saudara-saudara kita dari kalangan Ansar sampai kita melihat apa yang terjadi pada diri mereka. Fantalaqna na'ummuhum hatta laqina minhum rajula salihan. Rajulani, rajuhaini salihain. Au rajula salihan. Maka kemudian kata Umar, kami berdua pun pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Sampai kemudian di tengah perjalanan kami bertemu dengan dua orang laki-laki saleh. Fadzakara lana ma tamala'a 'alaihil qaum. Maka kedua orang ini pun menceritakan apa yang seakan-akan sudah disepakati oleh orang-orang Ansar, bahwa mereka mencari pemimpin. Mereka sudah memilih pemimpin yaitu Sa'ad bin Ubadah. Faqala aina turiduna ya ma'syaral muhajirin. Maka kedua orang ini, dua orang ini orang Ansar. Kemana engkau akan pergi wahai kaum muhajirin? Mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar. Qulna nuridu ikhwanana haula min Ansar. Kemudian kami katakan, aku katakan kepada mereka, ya, kami ingin bertemu dengan saudara-saudara kami dari kalangan Ansar. Qala fala alaikum an la taqrabuhum ya ma'syaral muhajirin uqdu amrakum. Ya. Ini bukan urusan kalian wahai muhajirin. Jangan kalian dekati mereka, ya. Uqdu amrakum, uruslah urusan kalian sendiri. Lihat. Sudah mulai terpecah. Wahai muhajirin, urus urusan kalian sendiri. Ya, kami Ansar sudah punya pemimpin. Masya Allah. Qala qultu wallahi lana'tiyannahum. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, demi Allah kami akan tetap mendatangi mereka. Ya, persatuan kaum muslimin ini satu hal yang sangat penting. Jangan sampai terpecah belah. Maka walaupun sudah disarankan oleh sahabat tadi, jangan mendekati kaum Ansar. Sudah, kalian punya urusan kalian, kami punya urusan kami sendiri. Tapi tidak demikian yang di menjadi pandangannya Abu Bakar dan Umar. Ini harus disatukan, tidak boleh terpecah belah. Kemudian apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah. Fantolakna hatta atainahum fi sakifah Bani Sa'idah. Maka kami berdua pun tetap berjalan sampai kami mendatangi orang-orang Ansar di Sakifah Bani Sa'idah, di tempat berkumpulnya mereka. Faida baina dhahranaihim rajulun muzammalun. Maka di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki yang menyelubungi dirinya dengan selimut. Ada seorang laki-laki yang berselubung selimut. Faqultu man hadha? Maka kata Umar, ini Umar yang cerita ya. Faqultu man hadha? Bertanya kepada orang-orang Ansar, siapa orang ini? Faqalu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah yang diajukan oleh mereka sebagai pemimpin Ansar. Ternyata sedang menyelubungi dirinya dengan selimut. Ya. Faqultu malahu? Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada apa dengannya? Kenapa dia berselimut? Qalu wajih. Ya, dia dalam keadaan sakit, ya. Gelisah mungkin ya, berat bebannya ditunjuk sebagai ya pemimpin orang-orang Ansar. Falamma jalasna tasyahhada khatibuhum. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami duduk, maka salah seorang di antara sahabat Ansar berdiri berkhutbah. Tasyahhada, dia mengucapkan syahadat, fa'athna 'ala Allah. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang berkhutbah biasa ya. Asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah, dia memuji Allah, kemudian bersyahadat bima huwa lahu ahlun. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang memang Allah itu pantas untuk menerimanya. Tsumma qol. Kemudian salah seorang dari sahabat Ansar ini mengatakan, amma ba'du, fa nahnu ansarullah wa katibatul Islam. Ya, kami ini adalah ansarullah. Kami ini adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Wa katibatul Islam, dan kami ini adalah prajurit-prajuritnya Islam. Jadi mereka mengangkat diri mereka bahwa mereka adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Benar, Al-Ansar, makanya namanya Ansar. Ya. Ansar itu menolong agama Allah ya. Jadi barisan penolong agama Allah. Ya, bukan barisan pembubar pengajian, bukan. Wa antum ya ma'syaral muhajirin rahtun minna. Adapun kalian wahai muhajirin, kalian adalah bagian dari kami. Ya. Qad dafat dafatun min qaumikum. Sungguh beberapa kalian ya telah berjalan dengan pelan-pelan. Qala idahum yuriduna an yahtazuna min aslina. Dan sebagian yakni orang-orang muhajirin ini menginginkan kami untuk berpaling dari asal usul kami. Wa yarsibunal amra, dan merebut ya, melakukan gosop ya, merebut perkara ini. Artinya ada mereka menganggap bahwa kaum muhajirin ini berusaha untuk menguasai Ansar. Jadi ya, seperti itulah namanya. Ya, keadaan yang pelik ya, keadaan di wafatnya Rasulullah tidak ada kepemimpinan, maka muncul prasangka-prasangka semacam itu. Baik. Falam masakat, maka ketika orang yang sedang berkhutbah ini diam, ya sudah selesai dia, aradtu an atakallam. Maka Umar ingin ya berdiri kemudian membalas ucapan orang tersebut, membantah ucapan orang tersebut. Faqad zawwarat fi nafsi maqalatun qad a'jabatni. Karena sesungguhnya ya aku sudah menyiapkan suatu ungkapan, suatu ucapan yang aku sendiri kagum dengan ucapan tersebut. Artinya aku akan balas, ya, aku akan balas ucapan orang ini yang telah mengelulukan kaumnya. Uridu an uqaddimaha baina yaday Abi Bakar. Aku ingin ucapkan hal tersebut di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kuntu adari minhu ba'dal had. Ya. Maka ya, aku pun menyembunyikan ya sikap kerasku atas atas di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya beliau memang biasanya ceplos-ceplos, tapi ini beliau sudah mempersiapkan kata-kata yang akan diridhoi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidak akan melampaui batas di hadapan Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, tapi ternyata sebelum Umar berbicara, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ala rislika ya Umar. Ya, pelan-pelan dulu Umar, santai Umar, ya. Pelan-pelan dulu wahai Umar. Fakarihtu an udibahu. Maka aku pun merasa berat, ya, kalau-kalau aku membuat marah Abu Bakar. Akhirnya enggak jadi Umar berbicara. Ya, jadi sebenarnya Umar sudah mempersiapkan satu kata yang dia sendiri merasa takjub dengan kata-kata tersebut. Kok bisa saya menjalin berpikir tentang mengeluarkan kata-kata semacam ini? Yang biasanya keras tapi kok bisa menjalin kata-kata semacam ini? Ya, saya akan ucapkan ini di hadapan Abu Bakar. Saya tidak akan melukai perasaannya. Namun sebelum Umar berbicara, maka Abu Bakar sudah menghentikan. Ala rislik ya Umar. Pelan ya Umar, ya. Maka Umar pun menahan dirinya. Ternyata Abu Bakar tidak menginginkan Umar radhiyallahu anhu untuk berbicara. Fatakallama, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun berbicara. Wa huwa kana a'lam minni wa awqar. Dan Abu Bakar adalah sosok yang lebih berilmu daripadaku dan lebih tenang, sosok yang lebih tenang daripadaku. Demikian pengakuan ya Umar bin Khattab terhadap diri Abu Bakar. Fa wallahi ma taraka min kalimatin a'jabatni min tazwiri illa qalaha fi bidayatihi. Ya. Maka katanya Abu Bakar mengucapkan semua ucapan-ucapan yang tadi sudah aku siapkan. Ya. Jadi apa yang ingin diutarakan oleh Umar ternyata sudah ada di benak Abu Bakar. Lihat, kedua orang ini ternyata memiliki pemikiran yang sama. Ya, ketika Abu Bakar berbicara, ternyata ya, ketika Umar ingin berbicara, ternyata Abu Bakar pun telah memiliki persepsi yang sama. Ya. Au afdal, bahkan lebih baik. Lebih baik daripada apa yang sudah aku persiapkan. Dia kemudian beliau mengatakan, "Amma ma dzakartum fiikum min khairin fa antum lahu ahlun." Wahai sekalian Anshar, apa yang kalian sebutkan ya tentang kebaikan-kebaikan kalian, memang itu adalah karakternya kalian. Memang seperti itulah kalian. Kalian telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah menjadi pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walan ta'rifal arabu hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisy. Akan tetapi wahai kaum Anshar, tidaklah orang-orang ya Arab mengetahui bahwa kepemimpinan ini merupakan ya bagian orang-orang Quraisy. Nanti beliau ya radhiyallahu taala anhu akan membawakan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini dibacakan di hadapan Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Ubadah menyaksikan sendiri bahwa itu memang ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-imaratu bi Quraisy, kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy ya. Maka kemudian kata Abu Bakar, tidaklah orang-orang Arab mengetahui bahwa kepemimpinan itu merupakan haknya orang-orang Quraisy. Hum awsatul Arab nasaban wa daron. Mereka adalah orang-orang Arab yang paling baik nasabnya dan paling baik negerinya. Dari mana asalnya Quraisy? Dari Makkah. Apa yang ada di Makkah? Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah. Mereka yang telah diserahi kepengurusan Ka'bah selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Orang-orang Quraisy ini. Kita kembali lagi kepada sirahnya Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana kedudukan Quraisy di tengah-tengah bangsa Arab. Merekalah pemimpin kaum. Ya. Kemudian apa kata Abu Bakar ini kita lihat bahwa sebenarnya Abu Bakar tidak menginginkan kepemimpinan. Beliau hanya menyampaikan apa ya yang benar berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kepemimpinan itu ada di tengah-tengah atau di tangan orang-orang Quraisy. Tapi apakah beliau menginginkan itu? Kemudian apakah beliau mengatakan, ya, tunjuklah aku, aku ini Quraisy, tunjuklah aku sebagai pemimpin kalian? Jawablah, enggak seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq, ya. Di sebelahnya Abu Bakar ketika itu ada Umar bin Khattab. Sebelahnya lagi ada Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Dua orang ini adalah pemuka Quraisy dan termasuk dari sahabat yang dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang masuk dalam surga. Maka apa kata Abu Bakar? Lihat bagaimana kerendahan hati Abu Bakar As-Siddiq. Waqad raditu lakum ahada hadaini rajulain fabai'u ayyuhuma syi'tum. Sungguh aku telah ridho dengan kedua orang ini, yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Maka bai'atlah mereka, bersumpah setialah kepada salah seorang dari keduanya. Lihat. Beliau enggak mengatakan, ya, kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy. Aku ini Quraisy, pilihlah aku. Tidak. Lihat, di sini ada dua orang Quraisy yang mulia. Satunya Umar bin Khattab, satunya Abu Ubaidah. Maka pilihlah salah seorang di antara mereka berdua sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan kalian. Ya. Fa akhadha bi yadi wa bi yadi Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa jalisun bainana. Masyaallah, ya, sangat tidak menginginkan kepemimpinan. Begini keadaan salafus saleh. Orang zaman sekarang ambisinya luar biasa untuk menjadi pemimpin. Abu Bakar enggak. Wa akhadha bi yadi wa bi yadi Abi Ubaidah bin Jarrah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil tangannya, tanganku, yakni tangannya Umar, wa tangannya dan tangannya Abu Ubaidah bin Jarrah, bahwa jalisun bainana, dan beliau duduk di tengah-tengah kami. Abu Ubaidah, sini Umar, ya. Walam aqra syai'an mimma qalahu ghairuha. Maka tidaklah ada ucapan dari Abu Bakar itu yang aku tidak sukai kecuali bagian akhirnya tadi. Ya. Semuanya itu benar dari ucapan Abu Bakar kecuali bagian akhir. Ya, fabayyu ayyuhuma syi'tum. Maka bai'atlah salah seorang di antara keduanya. Umar enggak mau juga. Loh, kok saya? Lihat bagaimana mereka enggak mau untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak ada ucapan Abu Bakar itu yang aku tidak suka kecuali bagian akhir, ya, kata Umar. Ketika apa? Menyuruh kaum muslimin untuk membaiat dia atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Masyaallah, ya. Demikian kata Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab, yang Umar ngomongnya belak-belakan ini, ya. Kana wallahi an uqaddama fatudrabu unuki la yuqarribuni dhalika illa ithm ahabbu ilayya min an atamarra ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakar. Kata Umar ketika itu, demi Allah, kalau aku berada di hadapan mereka kemudian aku dibunuh, ya, dalam keadaan ini tidak menyebabkan dosa pada diriku, maka ini lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin suatu kaum padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar. Artinya lebih baik saya mati. Kalau memang itu bukan perbuatan dosa, lebih baik saya mati daripada saya jadi pemimpin padahal di tengah-tengah umat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana para sahabat yang sangat menjauhi kepemimpinan, ya, enggak mau Umar. Qala qailun minal ansar. Kemudian berkatalah salah seorang dari Ansar, ana Judailuha al-muhakkaku wa Udzaiquha al-murajjabu. Ya, ini istilah, ya, Judailuha al-muhakkaku wa Udzaiquha al-murajjabu. Artinya aku adalah pemimpin kaumnya Ansar. Minna amirun wa minkum amirun ya ma'syara Quraisy. Ada salah seorang di kalangan Ansar yang tetap bersikeras agar ada dua kepemimpinan. Aku adalah pemuka kaum ini. Maka bagi kalian pemimpin, bagi kami pemimpin, wahai ma'syara Quraisy. Qala, kemudian Umar mengatakan, fakathru al-laghat. Ya, terjadilah kebisingan gara-gara ucapan tersebut. Tadi ya sudah tenang dengan pidatonya Abu Bakar, kemudian terjadi kebisingan. Hatta takhawwafatu al-ikhtilaf. Sampai kemudian kata Umar bin Khattab, aku pun begitu khawatir, sangat takut akan semakin memuncak konflik. Fakultu absud yadaka ya Abu Bakar. Maka aku katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berikan tanganmu, bentangkan tanganmu. Fabasata yadahu, Kemudian Abu Bakar pun membentangkan tangannya, fabayatuhu, maka aku dengan segera membaiat Abu Bakar, thumma bayahu al-muhajirun wal-ansar. Baru kemudian berbondong-bondonglah kaum muhajirin dan kaum ansar membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai masalah. Bagaimana sikap tegasnya Umar? Kalau tidak diselesaikan akan bertambah konflik. Langsung bentangkan tanganmu wahai Abu Bakar. Langsung dibaiat oleh Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian orang-orang muhajirin dan ansar yang tadi sudah mendengar ya sabda Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan itu ada di tengah-tengah orang-orang Quraisy, maka mereka pun langsung membaiat ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin orang-orang Ansar yang tadi mereka sudah punya kecondongan untuk mengangkatnya sebagai pemimpin orang Ansar, beliau mengakui ya bahwa memang kepemimpinan itu layak diberikan oleh orang-orang Quraisy. Ya, kemudian dikatakanlah kepada Sa'ad, walaqad alimta ya Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'idun. Engkau sungguh ya, ini Umar mengatakan kepada Sa'ad, engkau telah mengetahui wahai Sa'ad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ya dalam keadaan engkau duduk. Jadi mereka menyaksikan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tengah-tengah orang-orang Quraisy, Sa'ad itu ikut menyaksikan, Sa'ad bin Ubadah ikut menyaksikan. Maka mereka mengingatkan kembali kepada Sa'ad bin Ubadah, engkau juga ikut hadir wahai Sa'ad ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwa kepemimpinan itu ada di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Diingatkan kembali Sa'ad bin Ubadah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quraisyun mulatu hadzal amr, fabarrun nas tab'un li birrihim wa fajiruhum tab'un li fajirihim. Orang-orang Quraisy adalah pemimpin umat ini, adalah pemimpin perkara ini. Maka kebaikan manusia itu mengikuti kebaikan mereka. Kemudian keburukan manusia itu akan mengikuti keburukan mereka. Ya, yang intinya bahwa kepemimpinan itu berhak dipegang oleh orang-orang Quraisy. Faqala lahu Sa'dun, maka kemudian Sa'ad pun mengatakan, "Shadaqta nahnul wuzara wa antumul umara." Engkau benar bahwa kami memang kami ini posisinya hanya sebagai menteri, adapun pemimpinnya adalah kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa pimpinannya orang Ansar pun mengakui bahwa kepemimpinan itu pun ada di tangan orang-orang Quraisy. Maka kemudian terjadilah pembaiatan pertama terhadap Abu Bakar di ya Saqifah Bani Sa'idah. Ini tempat pertama kali. Nanti ada pembaiatan yang kedua. Ya, ini di dalam masjid. Ya, disebutkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri nama imam nih. Imam besar ya. Bukan sembarangan ulama nih Zuhri ya. Ya, Az-Zuhri akhbarani Anas bin Malik annahu sami'a khutbata Umar al-akhirah hina jalasa 'ala mimbar. Ya, Anas bin Malik menceritakan bahwa dia telah mendengar khutbahnya Umar ya. Beberapa hari, satu hari setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Min yaumi tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr shamitun la yatakallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam, tidak berbicara. Ini dalam masjid ya. Qala kuntu arju an ya'isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadburana. Kata Umar, aku berharap agar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya tetap hidup sampai beliau menjadi orang yang paling terakhir wafat di tengah-tengah kita. Yuridu bidzalika ayyakuna akhiruhum. Artinya Umar ingin Rasulullah itu nanti saja wafatnya. Fa in yakum Muhammadun qad mat, fa innallaha qad ja'ala baina azhurikum nuran tahtaduna bihi hadallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sekarang beliau telah wafat. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di hadapan kita cahaya hidayah yang telah diberikan kepada Muhammad. Artinya Islam itu telah bercokol di tengah-tengah kita. Ya. Wa inna Abu Bakrin sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pada hakikatnya adalah orang yang telah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani tsnaini wa innahu aulal muslimin bi umurikum. Dia adalah orang yang kedua dari dua orang yang berada di dalam gua, dan dia adalah orang yang paling utama di tengah-tengah kaum muslimin dalam memimpin mereka. Faqaddimu fabai'u, ya, maka kedepankanlah dia dan baiatlah dia. Wa kana ta'ifatun qad bay'uhu qabla dhalika fi Saqifah Bani Sa'idah. Maka sesungguhnya sebagian orang telah membaiat Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah, di tempat berkumpulnya ya Bani Sa'idah. Wa kanat bai'atul 'ammatu 'ala mimbar. Maka terjadilah pembaiatan secara umum di atas mimbar. Jadi ini pembaiatan Abu Bakar yang kedua. Yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah tadi. Kemudian mereka pergi ke masjid ketika kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan salat. Kembali Umar mengumumkan kepada para sahabat bahwa Abu Bakar adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Dialah yang berhak untuk dijadikan pemimpin, jadikan khalifah Rasul SAW. Maka baiatlah dia setelah sebagian orang telah membaiat beliau di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan bagaimana pidato dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kata beliau, amma ba'd ayuhan nas fa inni qad wulitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Lihat bagaimana ketawaduan Abu Bakar. Amma ba'd, wahai sekalian manusia, maka sesungguhnya aku telah terpilih untuk menjadi pemimpin kalian. Wa lastu bi khairikum, dan pada hakikatnya aku bukanlah orang yang terbaik di tengah-tengah kalian. Ya, kerendahan hati beliau, padahal beliaulah orang yang terbaik ya pasca para nabi. Fa in ahsantu fa'inuni, wahai sekalian manusia, kalau aku berbuat kebaikan maka tolonglah aku. Wa in asa'tu faqawimuni, kalau aku berbuat salah ya luruskanlah aku. Masya Allah. Seperti itu seorang pemimpin ya. Tapi jangan apa cuma apa manis di bibir saja ya. Ya, wahai rakyatku, tegurlah aku kalau salah. Ketika ditegur, tembakin semua. Enggak boleh seperti itu. Ya. Kata beliau, kalau aku berbuat baik, maka tolonglah aku. Kalau aku berbuat buruk, luruskan aku. Ya. As-sidqu amanah. Kejujuran itu adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah. Kedustaan itu adalah pengkhianatan. Wadda'ifu fikum indi. Ya. Hatta abji alaihi haqqahu insyaallah. Dan orang-orang yang lemah ya di sisi kalian, maka dia adalah orang yang kuat di sisiku sampai aku kembalikannya, kembalikan apa yang menjadi haknya. Wal qawiyyu fikum dhaifun indi hatta akhadahu alhaq minhu insyaallah. Dan orang-orang yang kuat di tengah-tengah kalian adalah orang-orang yang lemah di sisiku sampai aku mengambil apa yang menjadi hak Allah darinya. Ya, artinya enggak ada perbedaan. Orang yang lemah mungkin di tengah-tengah manusia, kalau dia memang berhak untuk mendapatkan sesuatu, Abu Bakar akan perjuangkannya. Sebaliknya, orang-orang yang kuat di tengah-tengah manusia, kalau memang ada hak Allah yang harus diambil darinya, maka dia akan menjadi orang yang lemah, dipaksa oleh Abu Bakar untuk memberikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. La yada'u qaumul jihad fi sabilillah illa khadalamullahu bidzul. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Wala tashiul fahisyah fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Dan tidaklah suatu perbuatan dosa tersebar di tengah suatu kaum melainkan azab Allah itu akan umum meliputi semuanya. Ini menunjukkan bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu harus ada di tengah-tengah kita. Kalau dibiarkan perbuatan fahisyah, perbuatan yang kecil ada di tengah-tengah kaum muslimin, semua orang tidak mempedulikannya, maka kalau Allah timpakan azab, Allah timpakan bala, semuanya akan terkena balanya. Ya. Ati'uni ma'ata'tullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepadaku kalau aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullaha wa rasulah fala ta'atali 'alaikum. Kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka janganlah kalian taat kepadaku. Masya Allah. Ini pidato seorang pemimpin. Jadi jangan taati aku. Kalau aku bermaksiat, jangan taati aku. Tapi kalau aku benar-benar melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya, maka taati aku. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Kemudian beliau pun, ya karena ini menjelang salat, ya para sahabat sedang berkumpul untuk salat, ya beliau mengatakan qumu ila salatikum yarhamukumullah. Ya berdirilah kalian untuk menegakkan salat-salat kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Selesai pembaiatan, ya. Kaum muslimin pun membaiat Rasul Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Namun ketika itu, ya kita ingat tadi, di awal-awal kita sebutkan ada Az-Zubair, ada Ali yang ketika itu tidak tampak. Mereka berada di rumahnya Fatimah. Fa sa'ida Abu Bakar al-minbar fa nadhara fi wujuhil qaum fa lam yara Az-Zubair. Ketika Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar, beliau mencari-cari ya Az-Zubair. Beliau satu-satu melihat wajah-wajah para sahabat. Ternyata beliau tidak menemukan Az-Zubair. Fada'a bi Zubair faja', maka kemudian beliau pun meminta seseorang untuk memanggilkan Az-Zubair. Maka datanglah Az-Zubair menemui Abu Bakar. Faqala qultu ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hawarih aradta an tashuqqa 'asal muslimin. Kemudian beliau mengatakan kepada Zubair, wahai sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Hawari, ya, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, penolongnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah julukan bagi Az-Zubair bin Awwam. Aradta an tashuqqa 'asal muslimin? Apakah engkau ingin untuk memecah belah persatuan kaum muslimin? Qala la tasriba ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau mencelaku wahai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama fabaya'ahu. Maka kemudian Zubair pun berdiri dan membaiat Abu Bakar. Berarti Zubair ridho Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma nadhara wujuhul qaum, thumma nadhara wujuhal qaum, falam yara aliyan, fada'a bi Ali ibn Abi Talib faja'. Maka kemudian beliau melihat lagi, Abu Bakar melihat lagi, tidak menemukan wajah Ali bin Abi Talib di tengah-tengah para sahabat. Maka beliau pun meminta untuk dipanggilkan Ali bin Abi Talib faja'. Kemudian datanglah Ali. Faqala qultu ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatanuhu ala ibnatihi, aradta an tashuqqa 'asal muslimin? Wahai Ali, engkau adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga engkau telah dinikahkan dengan putrinya Rasul alaihi salatu wasallam, artinya menantu, engkau adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau ingin untuk memecah belah persatuan kaum muslimin? Ya, kemudian Ali pun mengatakan ucapan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Az-Zubair. La tasriba ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaya'ahu. Janganlah engkau mencelaku wahai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali pun membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selesailah perkara. Ali bin Abi Thalib dikukuhkan menjadi khalifah yang pertama pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ijma'is sahabah, dengan kesepakatan para sahabat. Memang di awalnya ada opsi-opsi yang muncul di tengah-tengah mereka, namun pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Demikianlah kisah pembaiatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai akan melihat bagaimana sepak terjangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ya, beliau dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang pelik. Sebagian orang murtad, ada orang yang mengaku sebagai nabi, ya, demikian juga ada orang-orang yang tidak lagi mau membayar zakat, dan banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar. Bagaimana beliau menghadapi masalah itu semua? Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang bi'idznillah taala. Naqif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.